Kapan lan ne ame marakasin pe Yeah. kaya ngono ta. Mas, jan kok aja gawe kaget. Oh, jan. Awan-awan. Lah bapak don jingleng, ibu don jingleng. Lah ya mesake, Mas. Sing nyoteng. Mas Tarman arep geblak. Sing mesake ibu kono. Nggih. Nyuwara pengulate bemper kok ngguri ae, mbok madhep rono sithik oleh ibu-ibu. Ya nang kene. Nah, ra ngono. Apa? Mas Gogon kuku mak buek kuku acomotone terus buanti anyar meneh. Tak pen ni.

omah bingung jae ono saupama wiwit iku hatiku yang yeah. Jan. Caping gunung penake kaya ngene. Namung ngoten, Pak. Ya. Aku. Hey, hey. Ripon Mbak kurang dhuwur le mumbul. Kurang. Kurang. Kurang dhuwur semene mau. Piye? Seksenono. Arep ning ndi? Nyemet mendalat. Baleni iki? Ya, baleni. Oh iya. Asapan bengi. Iki jenenge semangat yang membara ya ngene. Lah piye? Jegleg caping gunung tak lewangi. Jeglok ngono. Tidak bermasalah. Lah piye to? Namung ngoten, Mbak. Nek nang iki opo-opo. Yo. Nyat pamakane dremi sih patut banget. Awas Li, awas. Awas. Awas. Hey. Sewa jo minggir kabeh. Minggir kabeh. Sapa gelem? Lah kok ora sida? Ora sida no. Masa caping gunung nganggo rumah sakit. Mbak nggih. Mbak. Ayo. Ngopo? Yen memajang. Yen memajang. Kaya luwak anyang-anyang. Banteren kecepatan rodo alon semeleh, jadi dirasakan itu enak gitu loh. Kesana aku nonton capek gunung, kok enak sekali dirasakan. Oh, sing laras, sing laras. Seakan-akan pertunjukan capek gunung ki, jaluk ki ngekei duit sakit ewu, seakan-akan ini. Ini seakan-akan ini. Ini seakan-akan ini ya. Saru. Sudalu mbak. Ayo, sing alon. Pasir badokmu eh. Pacitan Sarwi Hus, hus, hus. Loh, hodan, show, loh, loh, loh. Piye? Piye? Iya, ngantem gon semele kete. Loh, jarene mau ora apa-apa nang gon jero kae mau kok nek diantem kene ora apa-apa. Ora apa-apa ning aja tenanan. Lah tak kira tenanan. Senep. Aja tenanan ngono ketoke. Eto-eto aning dilihat dari segi penonton itu, oh pertunjukannya kok baik sekali. Oh, oh ki, tapi gunung oh, seakan-akan. Saya ketemu. Roti klopo. Piye? Mbak Sri ra nganggo apa? Sengetemu. Panas udian aling-aling. Cengkok Banyuwangi. Oh, cengkok. Capek. Mbak Sri kok mulai. Iku ngerti ra, saya nyepakke amplop. Oh, Mbak Sri usah repot-repot lho Mbak Sri. Ini kia yuk terus no. Angguno. Keramat untuk aku dadi dan tenang. Hah? Orang ngapa dadak rayu ning bojone dhewe kok rayu. Sorry no. Ngapa? Thank you. Kodik wong dasar satria prawira ramah eling kula heling gunungane senapati. Oh, Gosek ngamboroing awang-awang hey! Angelangot bebasan tanpa Ulat dorong

Terima kasih.